Konsultasi Syariah. Doa iftitah ketika tarawih. Pertanyaan: kapan membaca doa iftitah ketika tarawih? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ulama sepakat, doa iftitah ketika sholat hukumnya anjuran, tidak wajib, baik untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai posisi doa iftitah untuk sholat sunnah yang jumlah salamnya berbilang. Seperti sholat tarawih, sholat duha, sholat sunnah menunggu imam ketika jumatan, atau sholat rawatib 4 rakaat dengan 2 kali salam. Mereka berbeda pendapat mana yang lebih afdol, dibaca di setiap awal sholat sejumlah takbiratul ihram, ataukah cukup dibaca sekali di awal sholat. Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama menyatakan, iftitahnya dilakukan sekali di awal sholat. Mereka mengambil makna zahir dari hadis Aisyah radhiyallahu anha saat beliau ditanya doa iftitah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Aisyah menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, beliau memulai salatnya dengan membaca doa iftitah. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Mereka memahami makna tekstual hadis ini menunjukkan bahwa doa iftitah hanya beliau baca sekali di awal sholat malam, bukan setiap takbiratul ihram. Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Abidin, salah satu ulama Hanafi, dalam hasyiahnya, dan di antara ulama yang memilih pendapat ini adalah Syekh Soleh Alusyekh, sebagaimana keterangan beliau dalam Ta'liq Zadul Ma'ad. Pendapat kedua, iftitah dilakukan setiap selesai takbiratul ihram. Mereka berdalil dengan makna umum dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam usai takbiratul ihram, beliau diam sejenak. Hal itu membuat diriku bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang Anda baca ketika kami tidak mendengar suara Anda antara takbiratul ihram dan Fatihah?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib," dan seterusnya. Makna tekstual dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah di setiap takbiratul ihram, baik dalam salat wajib maupun salat sunnah, termasuk salat sunnah yang jumlah salamnya berbilang seperti salat tarawih. Salat tarawih dengan 11 rakaat misalnya, di setiap 2 rakaat ditutup dengan salam, kemudian mengulang takbiratul ihram untuk 2 rakaat berikutnya. Artinya, setiap sholat berdiri sendiri dan telah terpisah dengan sholat sunnah sebelumnya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama Hambali, seperti Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, termasuk pendapat dalam fatwa Islam dan lembaga fatwa Syabakah Islamiyah. Kita akan simak keterangan dalam ensiklopedia fikih. Ulama madhab Hambali berpendapat bahwa sholat sunnah yang dikerjakan lebih dari satu salam, seperti sholat tarawih, duha, sholat sunnah rawatib 4 rakaat dengan 2 kali salam, maka bacaan doa iftitahnya dilakukan setiap kali takbiratul ihram untuk 2 rakaat, karena masing-masing sholat 2 rakaat berdiri sendiri. Namun di antara mereka, ada pendapat lain bahwa cukup membaca doa iftitah sekali di awal sholat. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Iftitah ringan, pahala besar. Anda bisa membaca doa iftitah yang lebih pendek ketika tarawih. Di antaranya, Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, yang artinya, segala puji bagi Allah, aku memujinya dengan pujian yang banyak, yang baik, dan penuh keberkahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada sahabat yang membaca doa iftitah ini. Kemudian beliau mengatakan, yang artinya, saya melihat ada 12 malaikat yang berebut untuk mengantarkan doa ini kepada Allah. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Demikian, Allahu a'lam.